ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-10. Sebelumnya kita telah mengambil bab 9 tentang dianjurkan mengangkat kedua tangan sampai kepada setentang dengan kedua pundak atau kedua bahu. Ketika bertakbir berihram, ruku dan mengangkat dari ruku. Bagaimana keterangan Imam Nawawi? Mengangkat kedua tangan itu setentang bahu bagaimana? Paham pertanyaan? Ujung jarinya setentang telinga, jempolnya setentang bawah telinga, telapaknya setentang bukan sampai ya, setentang bahu. Jadi begini ya, tidak ini minimalnya bahu ini setentang dada atau ketiak, dan tidak juga begini. So ketika kita sebutkan tahun depan tidak biasa, santai aja ya, ringan. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه سمع الله لمن حمده. باب إثبات التكبير، menetapkan ucapan takbir. Pada setiap khafd turun atau setiap merendah, wa raf'in setiap mengangkat. Di dalam sholat, illa raf'ahu min ar-ruku', fayaqul, kecuali bangkitnya dari mengangkat dari ruku. Maka dia ucapkan sami Allah liman hamidah. Dari hal ini saya melihat Imam Ibnu Utsaimin berargumentasi turun untuk sujud sahwi dan bangkit dari turun untuk sujud tilawah dan bangkit dari sujud tilawah dengan takbir. Karena sujud itu khafd, yaitu turun. Bangkit itu raf', berdiri. Jadi setiap turunnya dan setiap bangkitnya itu takdir. Kecuali bangkit dari ruku. Kan ada yang berpendapat tidak ada dalil, karena Nabi tidak ada dalil yang konkret, dalil yang langsung tentang sujud tilawah di dalam sholat. Nabi apakah dia bertakbir atau tidak? Sehingga ada yang berpendapat tidak perlu takbir, imamnya sujud langsung, kemudian nanti berdiri langsung. Bagaimana makmum akan tahu? Jadi perlu ada takbir sebagai apa-apa. Kalau kita lihat misalkan ibu-ibu di belakang hijab, enggak tahu ini gompak lagi ngerjain apa. Oke, mungkin ketika kita sujud sholat subuh itu dengan membaca alif lam mim sajadah. Kan sujud tilawah bukan hanya pada alif lam mim sajadah saja. Ada 14 tempat sujud tilawah di dalam Al-Quran. Maka ketika kita melaksanakan sholat, kalau imamnya sujud tilawah, ya, kapan makmum baru tahu kalau seandainya terdengar takbir? Begitu juga dengan bangkit. Walaupun Ibnu Qayyim kalau dia memilih turunnya takbir, berdirinya tidak. Tapi dengan dalil umum ini bahwasanya Nabi SAW setiap kali turun dan naik, ya, merendahkan dirinya dalam sholat atau mengangkat dirinya itu dengan takbir. Kita lihat hadisnya dicantumkan di dalam bab ini, hadis 867. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala, bahwasanya Abu Hurairah sholat mengimami masyarakatnya, mengimami dalam masjid. Fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Abu Hurairah bertakbir setiap kali turun dan naik. Falamma sarafa, ketika dia selesai sholat, qala, dia mengatakan, wallahi demi Allah, inni la ashbahukum, sesungguhnya aku orang yang sungguh yang lebih mirip dengan yang lebih mirip kalian, ya, yang lebih mirip kalian dengan Rasulullah salatan, yaitu tentang salat. Salatan sebagai tamyiz, maksudnya sesungguhnya aku orang yang paling menyerupai salat dengan Rasulullah daripada kalian. hadis Nabi itu disebutkan hadis adalah ma'rufiru anil Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqrir. Apapun yang yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan maupun perbuatan atau takrir. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyandarkan perbuatannya kepada perbuatan Nabi, yaitu sholat Nabi. Ya, sehingga tergolonglah apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Abu Hurairah dan yang dilakukannya bernilai hadis Nabi SAW. Karena beliau mengatakan inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah SAW. Baik. Di dalam sholatnya dia melakukan setiap turun dan naik bertakbir. Hadis 868 hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abd al-Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarana Ibn Shihab an Abi Bakr ibn Abd al-Rahman أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله. فسنة يقول أبو هريرة dia mengatakan رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila berdiri untuk mengerjakan solat يكبر حين يقوم, dia bertakbir ketika dia berdiri. Takbir apa ini? Takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka, kemudian dia bertakbir ketika dia beruku. Summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu, ketika dia mengangkat punggungnya minar ruku. Ya, sulbahu tulang punggung. Ketika dia angkat tulang punggungnya dan ruku, dia mengucapkan sami Allah liman hamidah. Summa yaqul wa huwa qa'im. Lalu dia mengucapkan sementara dia sedang berdiri, Rabbana wa lakal hamd. Summa yakbiru hina yahwi sajidah. Kemudian dia bertakbir ketika Yahwi turun untuk sujud. Allahu Akbar. Summa yakbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian dia bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Yakni mengangkat kepala dari sujud menuju duduk, tidak duduk baina sajdatain. ثم يكبر حين يسجد، kemudian dia bertakbir ketika dia sujud. ثم يكبر حين يرفع رأسه، kemudian dia bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. ثم يفعل ذلك مثل ذلك في الصلاة كلها، kemudian beliau lakukan hal itu seperti itu semua di dalam sholat beliau, seperti itu di dalam sholat beliau semuanya sampai beliau selesaikan sholatnya. Wa yakbiru hina yaqumu min al-musanna ba'da juz. Beliau bertakbir setelah menyelesaikan dua rakaat setelah duduk, yaitu berdiri ke rakaat yang ketiga. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya aku sungguh menyerupai kalian, lebih menyerupai dari kalian sholat dengan Nabi. Baik. Hadis 869. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا ليث عن القيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبو هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقول، بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله. Riwayat berikut ini hampir mirip dengan riwayat yang sebelumnya, hanya saja tidak ada penambahan yang terakhir perkataan Abu Hurairah ini la asbahukum, aku adalah orang yang paling mirip salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 870. Wa hadatsana Ihra Harmalah Ibnu Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبو هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام إلى الصلاة المرتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج. وفي حديث فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanad kepada Abu Salamah bin Abdul Rahman, dia menjelaskan tentang Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah ketika ditugaskan oleh Marwan bin Hakam, ya, yaitu khalifah, alal Madinah, ditugaskan Abu Hurairah menjadi gubernur Madinah. Idza qama li salati maktubah, apabila dia bangkit untuk mengerjakan salat fardu, maksudnya mengimami salat fardu. Jadi dahulu itu yang menjadi imam masjid besar itu ya khalifah. Kalau seandainya di gubernuran, ya gubernur, dia yang jadi kabbara, beliau bertakbir. Lalu disebutkan seperti hadisnya Ibnu Jurayj tadi, takbir saat berdiri, takbir saat ruku dan seterusnya. Wa fi hadithihi, di dalam hadis itu, fa idza qadaha, apabila dia telah selesai mengerjakan salat, wasallama, dia telah bersalam, aqbala ala ahli masjid, dia menghadap ke ahli masjid, yakni jamaah. Dari sini juga dan Imam Bukhari juga mencantumkan bab imam menghadap kepada makmum ketika selesai salat, bukan duduknya miring, apalagi cuek terhadap makmum, duduk berzikir menghadap ke kiblat, tidak, tapi dia menghadap kepada makmumnya. Qala, lalu ketika Abu Hurairah menghadap mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inni la asybahukum salatan ya Rasulullah, aku adalah orang sungguh orang yang paling mirip di antara kalian salat dengan Rasulullah. Hadis berikutnya 871, hadatsana Muhammad bin Mihran الرازي والحدثنا وليد بن مسلم والحدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن رسول أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع وضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله. سمعت من أبي سلمة يقول sholat setiap kali bangkit dan turun. Lalu kami mengatakan, wahai Abu Hurairah, ini takbir apa? Beliau mengatakan, sesungguhnya takbir ini ialah sholat Rasulullah. Sungguh, sesungguhnya sungguh sholatnya Rasulullah. 872 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن يعني ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن سهير عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. dari أبي هريرة رضي الله تعالى عنه bahwasanya beliau bertakbir setiap turun dan bangkit dan beliau sampaikan wa yuhadditsu, beliau sampaikan wa yuhadditsu, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Hadis yang terakhir di dalam bab ini 873, haddatsana Yahya bin Yahya wa khalafu ibnu Hisham jami'an an Hammad qala Yahya akhbarana Hammad ibnu Zaid an Ghailan ibn Jarir an Mutarrif قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة رسول الله هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. dengan sanadnya kepada Imran bin Husain atau Mutarrif, dia mengatakan aku dan Imran bin Husain salat belakang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib apabila dia sujud dia bertakbir, apabila bangkit mengangkat kepalanya dia bertakbir, apabila dia turun, apabila dia bangkit dari dua rakaat dia bertakbir. Falamma sarafna, ketika kami selesai dari sholat, Imran bin Husain memegang tanganku, memegang kedua tanganku, memegang tanganku, kemudian dia mengatakan sungguh telah sholat dia, yakni telah mengimami kita ini, yakni Ali, sholatnya Rasulullah. Atau yang mengatakan sungguh dia, orang ini telah mengingatkanku akan sholat Muhammad. Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini? Imam Nawawi dia mengatakan bahwa dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari ini menunjukkan fihi itsbatu takbir fi kulli khafdin wa raf'in, menetapkan adanya takbir, yakni ucapan takbir Allahu Akbar setiap kali turun atau naik kecuali bangkit atau mengangkat dari ruku. maka hendaklah dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Wahada mujma'un 'alaihi al-yawm. Perkara ini telah disepakati sekarang pada zaman Imam. Wa min al-'asar al-mutaqaddimah, dan dari zaman-zaman dahulu, waqad kana fi khilaf fi zamani Abi Hurairah. Ya, dan ini telah disepakati, dan sebelumnya juga disepakati. Dan pada zamannya Abu Hurairah terjadi khilaf. Artinya ada orang yang tidak bertakwa. Wakana ba'dhum la yara takbir illa lil-ihram. Sebagian mereka ada yang memandang tidak perlu takbiratul takbir kecuali takbiratul ihram. Wa ba'dhum yazidu 'alayhi. Sebagian mereka ada yang lebih dari takbiratul ihram. Ya. Melebihi wa yazidu 'alaihi ba'dha, sebagian dari apa yang ada dalam Abu riwayat Abu Hurairah. Wa kana haula lam yablughu fi'lu Rasulillah. Mereka ini ada yang jamaah takbiratul ihram, ada yang lebih dari itu sedikit. Apa sebabnya? Karena belum sampai kepada mereka berita tentang perbuatan Nabi. Dan inilah salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama di dalam masalah fikih. Ada di antara ulama yang belum sampai kepadanya dalil. Atau sampai kepadanya dalil tapi melalui jalur yang dia nilai lemah, sehingga ketika dalil sampai kepadanya tidak terima. Kenapa tidak terima? Itu jalur si fulan, fulan daif atau fulan kadzab, tidak diterima. Sementara jalur yang lain atau sebagainya tidak tahu, sampainya kepada imam yang lain. Itu diantara terjadinya penyebab terjadinya perbedaan. Lalu oleh hada kana Abu Hurairah yaqul, oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan inni la asbahukum, sesungguhnya aku sungguh paling mirip, ya, solatan solatnya bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaqarra al-'amalu 'ala ma fi hadits Abu Hurairah hadza, maka secara praktik atau amalan maka dia sudah menjadi sebuah ketetapan yang stabil apa yang setelah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Ini sebagaimana kita takwir setiap ada intiqam. Wa fi kulli salatin sana'iyyah, salatin sana'iyyah, setiap salat sana'iyyah, setiap salat dua rakaat, berapa takbir? Ada 11 takbir. Setiap dua rakaat 11 takbir. Ya. Coba hitung, siapa yang bisa hitung? Pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua ruku, kemudian sujud, bangkit dari sujud, sujud dari duduk, kemudian bangkit dari sujud. Baik, jadi kalau begitu satu rakaat itu 5 ditambah takbiratul ihram. Kalau 6 jadi 12 ini. Ya. bangkit dia dari sujud berdiri langsung, gitu kan? Taib. Untuk ya jadi dia itu adalah wahya pertama takbiratul ihram, kemudian lima pada setiap rakaat. Dan di dalam wafid thulatsiyah di dalam tiga rakaat terdapat 17 takbir. Ya, 17 takbir. Mana dia? 5 setiap rakaat sudah 15. Dan satu takbiratul ihram, satu bangkit dari tasyahud pertama. Ya, baik. Dan wa mafi rubaiyah pada salat 4 rakaat itnatan wa ishrun, ada 22 takbir. Mana dia? 5 setiap rakaat, 5 kali 4 20 ditambah takbir takbiratul ihram dan takbir berdiri dari tasyahud. Wa'lam anna takbiratul ihram wajibatun wa ma'adaha sunnah. Ketahuilah bahwasanya takbiratul ihram itu wajib. Menurut Imam Nawawi atau Syafi'i, selain dari takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Lau tarakahu sahat salatuhu. Kalau ditinggalkan, solatnya tetap sah. Akan tetapi, lakin fatatuhu al-fadilatu wa muwafaqatu sunnah. Tapi dia ketinggalan keutamaan dan pengikutan terhadap sunnah. Hadza madhhabul ulama kafatan. Ini adalah madhab ulama secara umum, mayoritas semuanya. Illa Ahmad bin Hanbal, kecuali Imam Ahmad, fi ihda riwayataini anhu, dalam salah satu dua riwayat dari beliau. Ini salah satu dua pendapat beliau. Ya. Yaitu anna jami' takbirat wajibah. Setiap takbir itu adalah wajib. Wa dalilu jumhur, argumentasi jumhur, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama al-'arabiyya as-salata fa'allamahu wajibatiha fadzakara min at-takbirat al-ihram wa lam yadhkur ma zad wa hadha mawdu' al-bayan wa hadha waqtuhu wa la yajuzu ta'khiru 'anhu. Dalilnya adalah Nabi SAW mengajarkan orang Arab yang sekeliru sholatnya, yang mana sholatnya cepat-cepat. Akhirnya diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan hal-hal yang wajib dari sholat. Di antaranya Nabi sebutkan takbiratul ihram, dan Nabi tidak sebutkan lebih dari itu. Ya. Kondisi pada saat itu, maqam, tempat dan kondisi pada saat itu adalah tempat memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan dalam sholat. Maka tidak boleh diundur. Tidak boleh diundur penjelasannya. Ini orang salah nih. Lalu Nabi mau mengajarkan yang paling minim dilaksanakan di dalam sholat, yaitu dijadikan oleh ulama sebagai wajib, rukun dan wajib. Ya. Kalau seandainya takbir intiqal itu merupakan wajib, tentu sudah diajarkan oleh Nabi pada saat itu. Karena saatnya adalah saat memberikan keterangan, mengakhirkan pemberian keterangan dari waktu yang dibutuhkan, itu tidak boleh. Wala yajuzu ta'khiru anhu, tidak boleh diundurkan. Tarkul bayan fi waqtil hajah, tidak memberikan keterangan sementara dibutuhkan. Maka itu tidak boleh, harus dijelaskan pada saat itu. Maka di sini ulama memandang bahwasanya takbir itu, ya, takbir intiqal, mayoritas ulama mengatakan dia adalah sunnah, kecuali Hanabi. Baik, qawluhu yakabbir hina yahwi sajidatum, yakabbir hina yarfa, perkataan yang mengatakan bertakbir ketika dia ruku, takbir ketika dia mengangkat, takbir ketika dia bangkit dari kedua. Di sini dalil, ada dalil ala muqaranat at-takbir li hadhihi al-harakat wa basthu 'alayha. Ini menunjukkan bahwa menggandengkan atau mengiringi takbir ini terhadap gerakan tersebut. Jadi di sini disebutkan fayabda bi takbir, dia punya Allah, dia mulai takbir. Hina yashra fil intiqal lahu, ketika dia mulai menggerakkan badannya untuk ruku. Wa yamudduhu, berarti takbirnya dia panjangkan. Hatta yasil hatta raki'in, sampai dia ruku. Allahu Akbar, baratnya dia sudah sampai ruku. Kita kapan mulai bergerak? Ya, setelah kita selesai dia mengucapkan takbir, baru kita ruku. Gitu. Jadi imam atau orang yang sholat ucapannya berbarengan dengan gerakan yang dia lakukan. Lalu semayasya fi tasbih ruku, kemudian dia mulai membaca tasbih dalam ruku. Wa yabda bi takbiri hina yashra fi fil hawi ila sujud. Dia mulai bertakbir mengucapkan lafaz Allahu Akbar ketika dia mulai menurunkan badannya mengarah kepada sujud. Wa yamuddu hatta yad'a jabhatahu 'ala al-ardh, sampai dia panjangkan bacaan takbirnya sampai dia meletakkan jidatnya di atas tempat sujudnya, di atas lantai. Ya, berarti dia Allahu Akbar. Ya, ketika dia meletakkan. Makmum bagaimana? Makmum baru dia bergerak ketika imam sudah meletakkan keningnya di lantai. Ini yang dijelaskan oleh Anas bin Malik, bahwa kami baru turun ketika sudah melihat Nabi meletakkan keningnya di tempat sujud. Kalau ini yang disebut, berarti setelah imam mengucapkan takbir sudah empat, baru kita bergerak. Ya, ujung lafaz takbir itu baru kita bergerak. Baik. Wa yamudduhu, sudah ya. Tsumma yashra fi tasbih sujud, kemudian dia mulai membaca tasbih dalam sujud. Wa yabda fi qawli sami'allahu liman hamida hina yashra fi raf'i min ruku. Mulai sami'allahu liman hamida, sama dengan sami'allahu liman hamida, sama dengan cara mengucapkan takbirnya. ketika dia bangkit, sami Allah naik. Kemudian wa yamuddu hatta yantasiba saqa'ima. Dia panjangkan bacaannya sampai dia betul-betul berdiri tegak. Semasa fi dzikr al-i'tidal, kemudian dia mulai untuk mengucapkan ucapan i'tidal, wa huwa rabbana wa lakal hamd ila akhirih. Rabbana wa lakal hamd dan seterusnya. Minimal adalah rabbana wa lakal hamd. Ini yang wajib. Mil as-samawati wa min al-ardi min al-ma'a wa min al-ma'a syaita min syai'in ba'd. Itu hukumnya adalah sunat. Kalau kita sempurnakan itu baik. Kemudian wa yushra wa yushra'u fi takbir liqiyam min at-tashahhud al-awwal hina yashra' fi al-intiqal. Wa yashra'u fi takbir liqiyam min at-tashahhud al-awwal hina yashra'u fi al-intiqal. Dia mengucapkan takbir ketika dia pindah ke rakaat yang ketiga. Ya, dari tasyahud pertama ketika dia mulai bergerak untuk berdiri. Allahu akbar. Ya. Wa yamudduhu dia panjangkan hatta yantasiba qa'ima sampai dia berdiri tegak. Hadza madhhabuna wa madhhabul ulama kafatan. Ini adalah madhab kita dan madhab seluruhnya. Illa ma ruwiya an Umar bin Abdul Aziz, kecuali apa yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Wa bi qala Malik, dengan hal ini Imam Malik mengatakan annahu la yakbiru lil qiyami min ar-rak'atain hatta yastawi qa'ima. Tidak dia bertakbir ya, untuk berdiri dari dua dia dari dua rakaat sampai dia berdiri tegak. Dalil jumhur zahirul hadis, yaitu zahirnya hadis. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini dilalah bi madzhab Syafi'i radhiyallahu anhu wa dha'ifu wa ta'ifatu annahu yastahabbu li kulli musallin min imamin wa ma'mumin munfaridin an yajma' baina sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamd fa yaqulu sami Allahu liman hamida imma irtifa'i fi hal irtifa'i wa rabbana wa lakal hamd fi hal istiwa'i wa intisabihi fi al-i'tidal. Dalam hadis ini adalah argumen bagi madzhab Syafi'i dan kelompoknya, anjuran bagi setiap orang yang salat, baik sebagai imam, makmum, munfarid, menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah dengan rabbana lakal hamd. Ini argumentasi. Ya. Kalau makmum biasanya apa? Rabbana wa lakal hamd saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qala sami Allahu liman hamidah wa qulu fa qulu rabbana wa lakal hamd." Idza kabbara fa kabbiru, begitu ya. Idza qala sami Allahu liman hamidah fa qulu rabbana wa lakal hamd. Dari ini madzhab Syafi'iyah dia mengatakan bahwasanya dijamak, digabung antara sami Allahu liman hamidah dengan rabbana wa lakal hamd bagi setiap orang yang sholat, baik dia imam maupun makmum atau sendirian. Sami Allahu liman hamidah diucapkan ketika dia bergerak dari ruku berdirinya, kemudian rabbana wa lakal hamd dia ucapkan ketika dia berdiri tegak di dalam i'tidalnya. Dan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dia cenderung dalam pendapat ini di dalam kitab sifat sholat Nabi, boleh cenderung pendapatnya adalah dengan menggap tetap makmum itu juga mengucapkan sami Allah liman hamidah. Karena kalau dilihat kepada ucapan takbir, imam takbir, makmum juga bertakbir. Seakan-akan takbir itu adalah ucapan yang dilakukan ketika intiqal, dan khusus perubahan antara rukukkan dan i'tidal adalah sami Allah liman hamidah. Baik orang yang sholat sendirian atau menjadi imam atau menjadi makmum. Baik. Li'annahu thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahuma jami'an. Karena terbukti bahwasanya Nabi melakukan hal itu keduanya. Wa qala, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melakukan salat, dan akan dijelaskan pembahasannya itu nanti pada pembahasan tersebut. Ya. Laqad dzakkarani hadza salatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi isyaratu ila ma qaddamna annahu kana hujira istiqbal hajju kana hujira isti'malu takbir fi intiqalah. Ini menunjukkan bahwa adanya perubahan pada zaman Abu Hurairah waktu itu, ada orang tidak mengucapkan takbir ketika intiqal, berubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Tapi setelah itu kembali ulama ya sepakat, setelah diingatkan oleh Abu Hurairah ya, wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau tanya? Apabila kita menjumpai dalam sholat berjamaah, imam itu melakukan misalnya sujud dengan takbirnya itu, malah takbirnya belakangan ya, jadi apa, imam sujud dulu meletakkan telinga itu baru ucapan Allah Akbar, mana yang kita ikuti, mengikuti sampai akhir bahasa apa takbir, atau pada saat imam sudah meletakkan telinga ke sujud. Kalau antum berada di rakaat di saf ketiga, apa yang antum ikuti? Kalau antum berada di saf ketiga, lihat imam enggak? Enggak. Apa yang antum ikuti? Suara. Iya itu dia. Suaranya yang jadi patokan kita. Ya. Jadi imam biasanya mereka ada yang gerakan dulu baru dia ucapkan takbir. Kenapa? Karena ada di antara mereka mengambil jangan didahului oleh makmum. Maka tapi ya sebenarnya ketika makmum tahu bagaimana cara kita untuk bergerak, ya jelas kita ujung dari takbir baru kita bergerak. Ya, menjadi patokan kita adalah takbirnya imam. Namun kalau kita lihat ya, Anas bin Malik dia memberikan contoh bagaimana rincian kapan kita mau turun, ya ketika Nabi sudah meletakkan kepalanya. Dan dari sini kita juga melihat bahwa takbir itu berakhir dengan meletakkan kepalanya di lantai, diawali dengan Allah. Jadi makmum jangan menduli gerakannya ketika dia mendengar awal takbir, tapi akhir takbirlah dia baru memulai gerakannya, itu namanya mengikuti. Kalau dia bergerak bersama dengan takbirnya imam, berarti dia menggandeng imam. Ya, enggak boleh menggandeng imam. Muqaranah dengan imam tidak. Tapi mutabarah, flow. Ya. Jadi belakang. Tapi dia ya ta'akhir, dia tidak terlalu mundur di belakang. Ya. Imam sudah ruku, imam mau berdiri baru dia ruku. Nah ini terlambat. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam jami'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok karek pakai kok?